ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Mulahas di syarhi kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Shalih Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Kita masih membaca bab maja'a min at-tahlil fi man abadallah inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abada. Tepatnya kita membaca apa yang dinukil oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid dari hadis Abdullah Ibn Mas'ud yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya. Berkata beliau Imam Ta'ala Wali Ahmad Bisana bin Jaidir Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an dan Imam Ahmad memiliki riwayat dengan sanad yang bagus dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud anhu sama serangkap punya yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun yang bicara Abdullah bin Mas'ud namun isi dari hadis ini adalah dipastikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berbicara tentang perkara yang akan terjadi di masa mendatang, berbicara terkait apa yang terjadi di hari kiamat, kabar tentang apa yang terjadi di hari kiamat, tentunya kabar tentang masa yang akan datang, tidak ada yang tahu kecuali melalui khabar gaib yang Allah sampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini dikatakan inna min sirarin nas man tudrikuhum sa'ah wa hum ahya. Sungguhnya termasuk dari seburuk-buruk manusia adalah orang yang kiamat mendapati mereka dalam keadaan mereka hidup. Orang yang merasakan azab kiamat itu siratul nas. Siratul nas dikasrisi jamu syar. Sirar kata Syekh Shalih Fauzan dengan dikasrahkannya syin itu jamak dari syarrun, dan sirah itu af'al tafdhil, disebut af'al tafdhil yang menunjukkan kata menunjukkan paling lebih, sehingga dikatakan sirah artinya seburuk-buruk, syah buruk, namun sirah sangat buruk, paling buruk. Maka maknanya seburuk-buruk manusia adalah orang yang kiamat mendapati mereka dalam keadaan mereka hidup. Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid, dan termasuk pula orang yang seburuk-buruk manusia kiamat akan mendapati mereka adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, mantu deriku Musa ai muqaddimatiha, tiga orang yang kiamat mendapati mereka, yakni mendapati permulaan awal-awal kiamat terjadi. Kakhuruj dabbah, munculnya binatang aneh yang antara kepala dan bagian belakangnya sulit dibedakan. Watulu isamsi min maghribiha, orang yang mendapati matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ini seburuk-buruk manusia. Adapun orang-orang yang punya iman, walaupun iman yang kecil, walaupun iman yang tipis, sudah meninggal semua, tidak menjumpai kiamat. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadis panjang dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang ihwal, kejadian-kejadian menjelang kiamat. Di dalam hadis ini beliau berkata, "Tsumma yursilullah rihan baridah min qibali syam." Kemudian Allah mengirim angin yang dingin, angin yang sejuk, dingin, yang berhembus dari arah negeri Syam. Angin ini, fala yaqa ahadun fi qalbi mithqala dzarratin min imani ila qabadatu, yang angin ini tidak meninggalkan seorang pun yang di hatinya ada keimanan, walaupun sebesar biji zarrah, biji yang paling kecil, atom atau biji sawi biasanya diterjemahkan, kecuali angin tadi mencabut nyawa. Sebelum tanda-tanda kiamat besar muncul matahari terbit dari barat, ada hembusan angin yang angin ini mengenai setiap manusia. Ketika angin ini mengenai manusia yang di dalam hatinya ada keimanan, mati manusia tersebut. Dalam riwayat yang lain, riwayat dari Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Ubah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr, Ubah katakan yang paling tahu tentang hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih tahu daripada dirinya adalah Abdullah bin Amr. Namun beliau katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Latazan isabatun min umat yuqatiluna ala amrillah qahirina li aduwihim la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahum sa'ah wa hum ala dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ubay bin Amir radhiyallahu ta'ala, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang siap sedia terus berperang membela agama Allah di atas perintah Allah, tidak ngalur perjuangannya, jihad di atas syariat Allah. Mereka senantiasa Allah menangkan atas musuh-musuh mereka, tidak memudaratkan mereka, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka tidak memberikan dukungan, tidak mengikuti mereka, menelantarkan mereka, tidak memberikan mudarat. Tetap Allah akan jaga keberadaan sekelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membela agama dengan cara yang benar. Dan ini akan tetap ada hatta ta'tiyahum sa'ah, sampai menjelang kiamat datang. Dan mereka seperti itu terus membela agama di atas perintah Allah Ta'ala, dan selalu Allah jaga, Allah menangkan, sehingga disebut sebagai ta'ifah al-mansurah, kelompok yang terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditambahkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As terkait kelompok ini, ketika menjelang kiamat masih ada sampai tumayyab Abdullah rihan karimil misk masuha masul harir fala takru nafsan fi qalbi misqala habatin min al-iman ila qadadatu tumayyab qasirarun nas alaihim taqumu sa'ah. Tambahan dari Abdullah bin Amr bin As, kemudian Allah mengirim angin yang bau angin tersebut, aroma angin tersebut, aroma misk. Dan lembutnya angin tadi, sentuhan menyentuh itu lembut. Di riwayat yang tadi dingin, menyejukkan, lembut, selembut sutra. Dan angin ini tidak meninggalkan satu jiwa pun yang di dalam hatinya ada semisal biji sawi keimanan, kecuali menyebabkan kematian jiwa tadi. Sehingga tinggal manusia-manusia yang sangat buruk yang ada di dunia ini, dan mereka lah yang ditimpa oleh kiamat. Sehingga kiamat itu tidak akan dirasakan, dilihat oleh orang yang punya iman. Azab yang sangat keras, azab yang sangat dahsyat, dan tidak pantas hamba-hamba Allah yang punya iman diazab dengan azab yang na'udzubillah min dzalik. Termasuk sejelek-jelek manusia yang akan kiamat ini menimpa mereka adalah orang-orang yang yattakhidunal qubura masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Maknanya isolati indaha wa ilaiha, selain menjadikan benar-benar membangun kuburan di atas kuburan lagi bangunan masjid, sehingga kuburan ada di dalam masjid, atau sekedar sholat di samping kuburan, atau sholat di depannya kuburan. Ini termasuk seburuk-buruk manusia yang terancam mereka akan menyaksikan dan merasakan azab yang ada di hari kiamat. Berkata Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala wa barakallahu fikum, al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara global dari hadis ini, yubiru sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amman takumu sa'ah alaihi wa hum ahya. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengabarkan tentang manusia yang kiamat menimpa mereka dalam keadaan mereka masih hidup. Tentunya ini salah satu sifat orang yang ketika kiamat tegak terjadi, dia masih hidup. Ini orang-orang yang merasakan azab kiamat. Anahu siromas, mereka adalah seburuk-buruk manusia. Kalau ada yang tanya siapa manusia yang paling buruk di dunia, jawabannya manusia yang tak kiamat terjadi, mereka hidup dan merasakan azab kiamat. Yang dikhabarkan dalam banyak hadis, bahkan orang-orang yang beriman di akhir zaman, termasuk hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Kitab dalam sahihnya, di antaranya adalah orang-orang yang beriman di hari menjelang hari kiamat, di akhir-akhir zaman, itu sudah tidak kenal agama. Mereka sudah tidak kenal tentang bagaimana sholat. Mereka sekedar mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, karena pernah mendengar dari nenek moyang. Itu pun mereka meninggal ketika angin lembut ini berhembus dan menyentuh mereka. Sehingga benar-benar orang yang tidak kenal agama, jauh dari agama, yang mereka tertimpa oleh musibah azab hari kiamat. Wa minhu, termasuk dari manusia terburuk, alladzina yusalluna indal kubur wa ilaiha, adalah orang-orang yang mereka sholat di dekat kuburan, artinya di samping kuburan atau menghadap kuburan. Entah kuburan itu di dalam bangunan masjid sehingga terletak di samping dia sholat, atau di depan dia sholat. Jelas kuburan itu bangun pada masjid. Atau barakallahu fikum, yakni barakallahu fikum, yakni orang-orang yang mereka menuju kuburan tertentu, walaupun di sana tidak ada bangunan masjid, sholat di sana menghadap kuburan tersebut atau di samping kuburan tersebut dalam rangka mencari barakah. Termasuk karena masjid itu adalah isi makam sajadah yasjudu masjid di dalam tasrifnya menempati tasrif isim makan dan isim alam yang menunjukkan tempat dan alam. Untuk menunjukkan tempat, tempat yang digunakan untuk sujud, wujudnya bangunan atau tidak, kalau digunakan tempat sujud maka itu adalah disebut dengan masjid. Kemudian barakallahu fikum, di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa yabuna 'alaiha al-qubab, kuburannya dibangun kubah, menunjukkan tempat ibadah alam mereka. Ini juga isyarat masih tersisa kubur ini di akhir zaman, bahkan ketika kiamat kubur ini. Awamnya mukminin tak kenal lagi sholat, namun ada mereka-mereka kubur ini sholat tapi di kuburan, tidak ada lagi yang sholat di masjid. Kuburan. Hadis kata sesale Quran, wa atahirun li ummati. Betulnya hadis ini adalah peringatan bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan dari apa? Antaf alama kuburi nabihim wasalihihim misla fi'liha ulatul asrar. Peringatan bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan sikap terhadap kuburan-kuburan nabi mereka dan sikap mereka terhadap kuburan-kuburan orang-orang saleh di kalangan mereka. Jangan sampai berbuat seperti perbuatannya manusia-manusia yang sangat buruk ini. Namun demikian barakallahu fikum, untuk semua lihat banyak masjid yang di dalamnya kuburan. Ada satu, bahkan ada banyak, di belakang ada, di depan juga ada, di samping ada, di dalam kubur, di dalam masjid ada kuburan. Ada kuburan orang soleh yang dulu menjadi takmir masjid tersebut, atau guru ngaji masjid tersebut, atau kiai yang wakaf tanah masjid tersebut. Sehingga ada beberapa kuburan keluarga besar wakaf orang yang berwakaf masjid tersebut. Ini perbuatan yang seperti ini, perbuatan yang manusia yang sangat buruk, bahkan dikatakan terburuk, paling buruk. Wajah tidak. Nabi ucapkan ini agar supaya barakallahu fikum manusia hati dari sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Nah itu kalau sampai dia sholat, walaupun dia bukan yang bangun masjid, dia sholat di masjid yang ada kuburannya, termasuk perbuatan yang Nabi katakan perbuatan manusia terbuat. Nah, saya kan tidak membangun masjid, maksudnya sholat di dekat kuburan, samping kuburan, menghadap kuburan. Hati-hati, termasuk ittikhad al-kubur masajid, menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat sujud dia, tempat sholat dia. Berkata Syekh mu'allif Salih Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah munasabatul hadis bil bab, kesesuaian hadis terhadap bab. Ana fi tahdid min ittikhadil qubur masajida yusali fi sa'atiha wa yutabarra biha li anadariha tumbula syirki. Kesesuaian ayat ini dengan babnya, karena di dalam ayat ini, kesesuaian hadis ini dengan babnya, karena di dalam hadis ini ada peringatan dari menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, sholat di halamannya, di ruangannya, cari barokah dengannya lebih-lebih. Karena yang seperti itu berpotensi kepada perbuatan syirik. Pertama sih nyari barokah, sholatnya kepada Allah, doanya kepada Allah. Cuma karena di masjid itu ada kuburannya kiai fulan, sehingga Allah turunkan barokah di situ. Keyakinannya seperti itu pertama. Lama-lama sholatnya menghadap kuburan tersebut, doanya tawasul dengan sahibul kubur tersebut, terang-terangan doanya di dekat kuburan tersebut, kirim al-fatihah dulu kepada sahibul kubur, kemudian minta disampaikan ke Allah keinginan dan hajat-hajat dia. Lama-lama generasi berikutnya datang, ilmu tidak dipelajari, bukan setuju di kuburan tersebut, dimintai langsung sahibul kubur. Benar-benar kesulitan di dalam peribadatan. Adapun faedah yang ada di dalam hadis ini, mayusafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Faedah yang pertama, tahdhir anisalat indal kubur, li'annahu wasilatun ila syirik. Peringatan agar waspada dari sholat di dekat kubur. Sholat di dekat kubur itu benar-benar di sampingnya kuburan, tanpa dinding. Dan sungguhnya yang seperti itu adalah sarana menuju cinta. Walaupun pada awal-awalnya tidak disembah, tidak dimintai doa itu, tapi di belakang hari nanti, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam di sana menyembah wadda, ya uqa ya uqa nasra. Mereka adalah orang-orang saleh, yang mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Ketika mereka pada meninggal, setan memahukan pada generasi tersebut dengan para orang saleh tadi, buatlah di tempat mereka ibadah, tempat mereka mengajar ilmu agama, di tempat ibadah, dan buat patung mereka supaya kita ingat akan kesolehan mereka, ketaatan mereka kepada Allah, sehingga kita pun menyuntuh mereka, termotivasi. Walaupun mereka sudah tidak ada, tetapi dengan melihat sosoknya, walaupun bentuknya patung, kita jadi ingat petua-petuanya, contoh-contoh suri teladan dari beliau. Akhirnya gereja ini diterima oleh generasi pertama, bangun tempat ibadah di dalamnya ada patung itu. Pertama barang-barang itu tenang-tenang saja, tetap seperti biasa, patung-patung saja untuk mengingat. semangat ibadah dan menyontoh mereka dan juga tausiah jangan-jangan mereka. Namun generasi ini umat meninggal dan kita ketahui bahwasanya layak di zaman ila ba'dahu syarrun min. Kau kata Allah Rasulullah SAW, tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu selalu lebih rusak daripada zaman sebelumnya. Lalu kita lihat dari zaman ke zaman itu dari sisi moral akan lebih rusak. Zaman saya dengan zaman sekarang juga. Kalau di zaman saya, maaf, anak SMA merokok, mulai itu malu dan langsung dicap tidak beres. Kemudian zaman setelahnya, menurut anak SMA biasa, memang miskin. Yang jatuhnya kalau ada anak SMP merokok. Zaman berikutnya, menurut lagi, anak SMP biasa merokok. Tapi zaman yang mana? Biasa kan tidak anak SMP merokok? Biasa? Atau masih luar biasa? Atau biasa? Biasa di motor-motor mereka. Yang tahu anak SD merokok. Zaman berikutnya anak SD biasa merokok. Yang tahu anak TK merokok. Besok anak TK merokok biasa. Yang tahu anak PAUD merokok. Besoknya yang tahu bayi merokok. Semakin berjalan moral demikian semakin rusak. Saudara Rasulullah SAW. Maka generasi yang pertama tadi kembali kepada kaum umat, generasi yang kedua perhatiannya terhadap agama sudah rosak, sehingga ini tempatnya orang soleh, jadi pasti barokah Allah datang, tempatnya digunakan malah barokah, cari barokah harus ke situ, ziarah ke situ untuk cari barokah, doa di sana, sholat di sana, dalam keadaan belum dimintai doa, belum disembah patung. Sampai akhirnya generasi ini punah. Mulailah ini patung orang soleh. Hati ini orang kos. Bisa ini, bisa itu. Akhirnya dimintai doa, disembahlah patung tersebut. Disekutukan dengan Allah, lama-lama rusak patung inilah yang disembah sebagaimana dalam ayat disebut latagabna alihataku, jangan kamu tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Disebut disana wajah ya uqa ya musa aslah, disebut sebagai patung yang disembah. Dulunya sama sekali tidak disembah. Dibuat patungnya sekedar untuk mengingatkan dan memotivasi ketaatan berdoa. Makin hari makin merupakan agama ini dari perhatian manusia. Maka makin rusak. Dan ini cocok dengan hadis yang kita bahas ini. Menjelang kiamat sudah sedikit orang baik. Pas kiamat sudah tidak ada lagi orang yang punya iman sekalipun hanya sebesar biji sawi. Faedah selanjutnya, anna man ittakhadha qubur salihin masajid li sholat fiha wa huwa min siratil qalbi wa in kana qasdu taqarrub ila Allah. Oh iya, begini kita. Kata beliau, sungguhnya orang yang menjadikan kuburan-kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat sujud. Di dalamnya, maka dia termasuk makhluk yang paling buruk. Sekalipun maksud yang ada di dalam hatinya mendekatkan diri kepada Allah, cuma pendekatan diri dia dengan sholat sunnah tadi di samping kuburan, di masjid yang di sana ada kuburan, maka jadi sejelek-jelek makhluk yang berbeda-beda. Bukankah kita melakukan dunia terniatnya takabur kepada Allah, maka itu dia dapat pahala niatnya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama al-amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Segala suatu amalan itu, biasanya amalan itu adalah dengan niat. Dan manusia mendapat balasan atas dasar niatnya. Niatnya takarruf kepada Allah, ibadah, ikhlas nilai ta'ala, pasti mendapat balasan itu. Kok malah menjadi seburuk-buruk makhluk? Hadis berbicara tentang amal sholeh, berbicara tentang amal sholeh. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berbicara hadis Umar bin Khattab tentang amal sholeh. Nah, dapat amalan buruk walaupun dengan niat yang baik, tetap amalan buruk nilainya dosa. Namun amalan baik dengan niat yang jelek tidak membuahkan pahala. Maksud maksud hadis itu seperti itu. Lanjutkan hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak titik sampai di nama amal niat wahidah alikul yang beriman Allah. Tidak titik sampai di situ. Beliau memberikan contoh. Apa yang dimaksud sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan sungguhnya setiap manusia dibalasi atas dasar niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, "Man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yamtihuha fahijratuhu ila man hajara ilayhi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan maksudnya setiap amal itu tergantung pada niat. Dan kita yang belajar bahasa Arab tahu innama min adawatil husn. Innama itu termasuk perangkat bahasa yang digunakan untuk membatasi apa yang dibatas. Sehingga innama amal di situ amalan apa? Amalan yang terbatas. Terbatas yang bagaimana? Terbatas amalan-amalan baik, amalan-amalan ibadah. Kok bisa begitu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dan barang siapa yang hijrahnya, maka yang dimaksud al-a'mal di dalam hadis ini amalan-amalan yang semisal dengan contohnya sholat kita kalau niatnya riya dipamerkan orang, tidak dapat pahala kita. Itu maksudnya. Amalan jelek tidak masuk dari sini, dibatasi dengan kita. Sehingga maling untuk sedekah itu tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Ambil sendal yang bagus ketika datang ke masjid dengan niat mengambil zakat. Orang kaya tak ambil zakatnya, saya fuqara berhak mengambil. Ini walaupun niatnya mengambil zakat atau menyebabkan orang yang suka, nanti dia paling orang kaya ikhlaskan saja, nah, sedekah dia dapat pahala. Tidak merubah amalan tersebut jadi dapat pahala. berdosa. Siapa yang berbuat dosa tanpa keikhlasan? Ikhlas berdosa. Bukan dalam rangka pamer, bahkan sembunyi-sembunyi melakukan dosa. Hanya Allah yang tahu. Sehingga murni bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik. Karena dia sembunyi-sembunyi dari sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi contohkan, sungguhnya amalan-amalan batas tergantung niatnya. Dan siapa yang niatnya baik, balasannya baik. Contohnya hijrah. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan pahala hijrah balasannya. Namun barang siapa yang berhijrah karena di negeri muslim itu potensial untuk mengembangkan diri bisnisnya, atau karena di negeri muslim tersebut ada wanita yang dia sangat inginkan untuk menikah itu, maka hijrahnya adalah kepada dunia yang dia cari lagi, dan wanita yang tidak dia nikah tidak ada pahala. Maka di sini keluar orang yang sholat, kuburan supaya lebih barokah dan lain sebagainya, itu amalan yang dilarang, amalan yang buruk. Pelakunya dikatakan oleh Nabi SAW sirarun nas, walaupun niatnya taqarrub kepada Allah, perbuatannya buruk, perbuatan sejelek-jelek manusia, tetap tidak merubah niat tersebut dari nilai amalannya, tetap buruk seburuk-buruknya amalan. Barakallahu fiik. Kemudian faedah selanjutnya, anasya'a takumu ala sirarin nas, sungguhnya kiamat itu menimpa manusia-manusia terburuk. Na'udzubillah. Dan kalau kita melihat, mungkin hari ini makin buruk manusia. Ya moralnya, ya mentalnya, ya agamanya, merosot. Mengalami kemerosotan mental dan moral. Yang keempat, tahdir anisyirki wa wasailihi wa mayukarribu ilaihi makmakan nafas usah dipilkan wasaku. Waspada, peringatan untuk sangat waspada dari kesyirikan, dari sarana-prasarananya, dari perkara-perkara yang mendekatkan kepada kesyirikan. Bagaimanapun maksud atau niat yang dia tujukan kepada sarana-sarana tersebut, niatnya cuma untuk mengingat, buatnya patung foto beliau di depan tempat sholat saya supaya saya lebih khusyuk dengan ketua-ketuanya. Walaupun niatnya itu, hati-hati, ini mendekatkan kepada kesyirikan. Nah, barakallahu fiikum. Nanti diagung. Masuk di sini bangun kuburan. Sehingga kuburan itu dibangun berbeda dengan kuburan-kuburan sekelilingnya. Diberi rumah, diberi sekedok, diberi tirai. Walaupun tujuannya, barakallahu fiikum, mungkin sini namanya untuk penghormatan kepada sahibul kubur, karena dia orang yang banyak jasanya, orang saleh dan sebagainya. Dan tidak diapa-apakan, tidak diperibadati. Namun ke depannya, ini menarik perhatian. Maksudnya dia menghormati orang yang dikubur tersebut sehingga diistimewakan karena kesolehannya, karena ketokohannya. Tapi seperti ini, walaupun maksud pertama seperti ini, menuju kepada sini. Karena kan lihat Kok ini bukan paling beda? Kenapa dibangun rumah dikasih lori keliling, pasti orang istimewa. Benar sih berikutnya karena istimewa pasti orang diberkahi Allah Ta'ala, berarti hujan berkah di kuburan itu. Maka orang yang lainnya dengan doanya berinisiatif untuk mencari barokah di situ. Lama-lama apa tuh yang dilakukan justru pada ngaji. Oh, daripada ngaji tok lebih baik sholat. Akhirnya berkembang kepada perbuatan syirik. Walaupun maksud pertama tidak, maka waspada dari itu. Wallahu ta'ala bisawab. Duhur yang berapa? Kita lanjutkan bab baru. Bab baru ini masih terkait dengan bab yang barusan kita selesaikan. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di kitab Tauhid, babu maja'a anal ghuluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awtanan tu'bad min dunillah. Bab yang di dalam bab ini akan dibawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya sikap yang berlebihan di dalam hatinya terhadap kuburan orang saleh itu akan menjadikan kuburan-kuburan tersebut berhala-berhala yang diibadahi dari selain Allah. Setan menjerumuskan orang kepada syirik, dosa yang besar, dosa yang Allah tidak ampuni. Ketika seorang meninggal dalam keadaan masih syirik, itu tidak dengan sekonyong-konyong, secara bertahap. Setan punya sasaran jangka panjang. Targetnya setan tidak melulu generasi yang dia serang dan dia bisiki kepada penyimpangan awal. Tapi targetnya setan anak cucu mereka. Orang-orang ini masih selamat, cuma membuat gambarnya orang tersebut untuk motivasi dia. Ibadahnya tetap hilang, kita tahu. Tapi siapa? Tujuannya bukan orang-orang ini. Orang-orang ini sekedar meletakkan perkara yang berpotensi kepada penyimpangan, walaupun tidak dikatakan penyimpangan. Yang ke depan setan bisa menggunakan sarana tersebut untuk menyimpangkan orang. Demikian. Barokallahu fikum, ini terbukti. Maka di dalam apa yang akan disebutkan oleh al-alama Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, Imam rahimahullah, adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya terlalu berlebihan di dalam pengagungan terhadap kuburan orang-orang saleh bisa menjadikan kuburan tersebut berhala yang disembah dari selain Allah. Kata si saleh Fauzan ketika mensyarah judul bab ini, munasabatul bab kitab Tauhid. Bab ini sangat sesuai dengan kitab Tauhid. Anal musannif rahimahullah lama hadara fil babi ladhi qablahu min al-ghuluw bis-salikin arada yubayyina al-ghulu fil kuburi wasilatu ila syirkil mudhaf bi tauhid. Bahwasanya penulis rahimahullah taala ketika telah menyebutkan di dalam bab yang sebelumnya dari sikap berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh, beliau bermaksud untuk menjelaskan di dalam bab ini bahwasanya berlebih-lebihan di dalam pengagungan terhadap kuburan-kuburan orang saleh itu sarana menuju kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Apa itu? Wadzalik bi ibadati amwat kama arada aidan at-tahdhir min al-ghulu fil kubur, yaitu dengan diibadai orang-orang yang telah mati di kuburan tersebut. Sebagaimana yang dimaksud pula oleh beliau di dalam bab ini ada peringatan keras pula dari sikap berlebih-lebihan di dalam kuburan. Sikap berlebih-lebihan di dalam kuburan-kuburan itu diantaranya dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kuburan. Dibangun, diberi warna corak, diberi tulisan-tulisan, disitu dimunculkan ayat, dimunculkan kata-kata mutiara, kemudian dibuat rumah-rumah dan lain sebagainya. Ini berlebih-lebihan. Kuburan adalah kuburan, fungsinya tidak lebih kan diperindah supaya indah, supaya kelihatan gimana, atau yang saudaranya sahibul kubur ini orang kaya sudah Mekah. Bukan itu fungsi kuburan di dalam syariat, sebagaimana yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna hutudati hutulimau ogalapa. Kuburan itu sekedar mengingatkan kalian kepada kematian. Di situ gedung-gedung kasih hasil ngerdeji kuasih lampu 100 watt posting pakai marker nomor 1 di Indonesia, permik-perniknya pakai batu apa? Batu mulia itu, benar-benar jamrud dari India, dan di pinggir-pinggirnya ada pelajar. Kalau malam berwakala fitur dari kejauhan seperti kan masuk. Kenapa? Isu itu marah bangun parisasa kecil besar. Kenapa yang sebab? Kuburan itu untuk mengingat kematian. Kuburan menampakkan kita kalau mati tidak bawa apa-apa, ya seperti itu. Luas tidak punah. Bapak pada kita apa yang ada di dunia, kita ingin kaya atau miskin, kuburannya seperti itu. Maka dari itu berlebih-lebihan di dalam sikap kuburan, bangun, dicor, keramik ini akan menimbulkan kerusakan di kemudian hari, bahkan menjadi kesyirikan. Berkata Al-Imam Muhammad Ibn Abdil Wahab rahimahullah ta'ala, rawa Malik fil Muwatta, berkata Imam Malik di kitab beliau Al-Muwatta. Muwatta nama kitab yang isinya hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Malik. Para imam ada yang membuat kumpulan hadis diberi judul As-Sahih. Di sana ada hadis-hadis yang beliau sudah berupaya meneliti bahwasanya ini hadis sahih semua. Walaupun nyatanya tidak mesti demikian karena keterbatasan manusia. Kadang judulnya kitab sahih, tapi di sana ada hadis-hadis dhaif. Karena sebatas kemampuannya manusia kadang tersembunyi. Cacat dan hadis itu pandang misalnya itu dia kumpulkan. Maka sesohih-sohihnya kitab sahih yang ditulis oleh manusia adalah Sahihain Bukhari Muslim. Ada Sahih Muhibban dan yang lain. Namun kitab sahih yang paling sahih nama adalah Sahihain Bukhari Muslim. Imam Malik tidak membuat sahih, mengumpulkan hadis tidak dikatakan sebagai sunnah. Mengumpulannya adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula musnad, ini terkait urutan sanadnya. Namun beliau membuat al-muwatta, yang ketika itu memang di zamannya Imam Malik lagi, kalau sekarang ini lagi viral pembuatan kitab muwatta. Jadi setiap orang buat kitab kumpulan hadis muwatta. Sampai murid beliau mengkritik, ya Imam, ini semua orang bikin muwatta. Masa sekarangnya lagi viral muwatta, Anda ikuti kita. Mestinya Anda melawan arus, tulislah musnah, tulislah sahih, tulislah sunnah, jangan muwatta. Jawaban beliau berkata-kata itu menulis, berdakwah dan lain sebagainya itu untuk ibadah ilah kita. Maka aku tetap menulis itu bukan karena viral muatok, bukan lagi ngetren muatok, tapi saya menulis ini ilah kita Allah. Dan beliau nasihatkan kepada muridnya yang mengirim, maka nalillah bahwa bahagia. Apa yang berangkatnya karena lita Allah akan abadi, akan lestari. Maka barangkali hukum terbukti muatok yang banyak di jalan imamah musnah, seperti tidak pernah ada kecuali tertinggal beberapa saja. Bahkan yang paling masyhur kalau disebut di dalam kitab al-muatok, langsung orang kenal karya Imam Malik, seolah-olah tidak ada dua. Maka yang seperti ini perwujudan dari apa yang terlafadzkan dari lisan Imam Malik rahimahullah ta'ala, apa yang didasari karena Allah akan Allah jaga. Maka amalan kita kalau ikhlas ilah kita Allah, kita akan istiqamah sampai akhir hayat kita. Maka mulai setiap amalan itu dengan keikhlasan, agar supaya amalan kita itu istiqamah sampai akhir hayat kita. Anda pun amalan masalah karena ikut-ikutan, maka barakallahu fikum, tidak ada yang menjamin amalan itu terus bisa dilakukan oleh kita. Adapun bagi yang terakhir belum kita baca matanya, nasib hadis ini seperti sebelumnya, kacamatanya saja dulu, dilanjutkan pertemuan di tahun depan. Baik, kita lanjutkan sebagai penutup. Kita kenal dulu dengan Imam Malik. Imam Malik, nama beliau adalah Al-Imam Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Al-Asbahi. Beliau Imam dari Hijrah, Imam Masjid Nabawi, sekaligus ulama imam bagi negeri Madinah di zamannya. Dan beliau adalah guru dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Abu Abdillah Ibn Idris As-Sari Al-Qurasi. Dan beliau Imam Malik ini termasuk dari salah satu Imam Arba'ah. Jadi ada Imam empat yang masyhur dengan empat madhabnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal, dan yang keempat Imam Abu Hanifah rahimahullah ajma'in. Beliau Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah rahimahullah ta'ala. Adapun riwayat yang beliau riwayatkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada tahun Masehi, di tahun depan. Biasanya kita lanjutkan di bulan depan. Kalau tahun Masehi, di tahun depan. Walaupun tahunnya sudah ke depan, ketika Mu'arraf. Al-Muhim, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini tercatat sebagai amalan saleh yang Allah catatkan di dalam lembaran catatan kebaikan kita yang bermanfaat di hari hisab kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhiri da'wati alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.